Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atsbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Abah Haji Din, Abah Haji Odam, oge Abah Haji anu dipengkeren simkuring, Abah sahagara, Abah Haji Sawitra ta Sawitri. Anu ngajantenkeun wasilah sumpingna simkuring ka dieu. Kumna para kiai, para ustad, para kasepuhan, ahli-ahli pasir angin, anu kacida pisan mun kusimkuring dimulyakeun. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, anu alhamdulillah dina saah ayeuna eksis. Polisi, ABRI selalu hadir dina riungan-riungan, boh ngariung maulidan, termasuk di judi. Alhamdulillah hadir baik. Hendak di akhirat dage polisi saparo ka sorga, saparo ka neraka. Alhamdulillahirobbil. Terakhir ka panitia penyelenggara PHBI. Alhamdulillah kuasilah kerjasama para panitia, masya Allah. Hien hadir lain jelema kabeh meureunnya. Manya di gunung loba amat jelema ya. asana campur kajian hukum lagi. Simkuring nyangka di gunung mah paling ge 100-200. Ieu mah jelema 1000. Asana ahli kubur ge hadir bae. Lamun kadele di dia eta. Ngarene sebab ieu jadi mayit sebenarnya mah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dinaungi ieu urang sadayana khususna simkuring, masya Allah. Bisa nyaba ka kampung pasir angin. Baheula mah bejana be aya lembur pasir angin, aya masjid karuhun. Dikersakeun keur pemuda teu boga tah ka bogo urang dieu. Heuh dikersakeun jadi teu datang ka dieu. Meureun ondanganna lain ondangan cinta makhluk. Ternyata meureun ieu hadir ka dieu diondang ku karuhun ahli gunung Kara. Cinta meletik kamahusanana. Lah sapira cinta kawin anakan beriak beres. Geusan tapi cinta ka para arwah. Ahli-ahli Allah ialah anu bakal manjang kekuatan keyakinan urang. Lamun urang nyaritakeun gunung, masya Allah. Kanjeng Nabi Adam di sorga diturunkeun ku Gusti Allah ka India di gunung tertinggi di dunia. Terkenal dengan nama Gunung Himalaya. Turun Kanjeng Nabi Adam di gunung, masya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jidah. Allah ngainstruksikan supaya Kanjeng Nabi Adam kapangih jeng Siti Hawa. Manusia kakarak dua harita. Ternyata jalan Kanjeng Nabi Adam. Di mana istriku tercinta. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh di mana je kakarak duaan deuk nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam. Tapi masya Allah kersaning Gusti Allah gutus malaikat Jibril alaihi salam. Jibril tuduhkeun Adam. Tuh Jidah. Atuh malaikat Jibril mah gampang. Set turun Adam, yuk berangkat hiber atuh ka ditu. Babari. Oh, ja ieu horeng masyaallah berangkat tidinya ka Muzdalifah. Ti Muzdalifah geus ka ambeul. Langsung ka Gunung Arafah. Wah, Siti Hawa geus aya di dieu. Langsung Kangjeng Nabi Adam. Hawa. Oh Adam, masya Allah mangkaning hari tamapan can ayah baju, can ayah samping teka ceritakan wallahu alam. Ewe baju, ewe cara kiai, ewe, ewe. Atau ayah wani menyebut sataranya ngolos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah. Imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana nagara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran. Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun. umatna anu iman ngan 50 1000 tahun dakwah nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara eueuh nu iman ka Allah eueuh nu iman ka Kanjeng Nabi Nuh anyar kene ti Kanjeng Nabi Adam ka Kanjeng Nabi Isis ti Kanjeng Nabi Isis ka Kanjeng Nabi Idris kemudian Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam manusa geus nyembah ka patung geus nyembah ka batu dituduhkeun ku Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun cuma menang 50 manusa abah haji indam adi magwari ye encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan malah dikawin deui cenah beunya nang kulihat tadi panggilan ngobrol di dia ngobrol kawin nyandung maksudnya lamun endek babari teu gampang lain jang kula jang ieu jang eta ngan urang dieuna embungeun Kanjeng Nabi Nuh diinstruksikan ku Gusti Allah, Nuh nyieun kapal. Nyieunlah Kanjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ima di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana? Diseungseurikeun. Gancang cerita do mah kajen, seungseurikeun ge ima perintah Allah. Kanjeng Nabi Nuh dakwah ngajak lamun hayang selamat milu ka kapal simkuring lamun embung selamat dikerem bakal alah cai ti mana cakaom Nuh mata ye ta tapi kersaning Gusti atuh emang dikerem kaluarlah cai nah gorolot-gorolot kaluar terus makanya kaluar naga lain ti sumur, lain ti walungan lain ti wahangan, lain ti luhur tapi eta cai kaluar ti paranti masa naon paranti masa? Ti hau model kaluar cai ti hau terus gorolot-gorolot oh gede-gede kakerem naraik lah ka kapal cuman 40 pasang Kanjeng Nabi Nuh putrana 4 hiji Kanan 2 Yafis nu tilu mah iman Kanan mah henteu Yafis Ham Sam iman Kanan mah putra nabi sorangan kafir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Angkleng-angklengan kapal Kanjeng Nabi Nuh morek nyaritakeun dongeng Kanjeng Nabi Nuh deuk nyaritakeun ge singgahna kapal Kanjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di Gunung Judi kuari dengan terkenal Gunung Ararat Turki geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kanjeng Nabi Nuh lebar ka kapal Kanjeng Nabi Nuh lantaran aya di Gunung Judi Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung mentak gunung boga sejarah panjang urang mun nyaritakeun tentang gunung begitu Kanjeng Nabi Musa deuk muka lama jeung Gusti Allah panggil ka Gunung Tursina Sinai watini wazaituni wa turisini wa hadzal baladin begitu musim kuring ka Mesir harita mana ye gunung Sinai nu aya di Quran ternyata horeng lain cara gunung di dieu sim kuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos gunung santri kos gunung karang masyaallah di Mesir terus ka Yordan terus ka Israel, Palestin, gunung eta teh panjang. Kulinanya, pen, bahasa Arab, saetik, Sinai. Kulu Sinai, cak kultu, cak gaidna. Kabeh iya Sinai, iya kabeh Gunung Tursina. Aing kumaha ngomong nadai atunya. Iya gunung urut Kanjeng Nabi Musa, nu mana? Begitu ditanyakan, ayah, koreng Gunung Sinai teh panjang, ti Mesir datang ke Yordania. ngan aya hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil, "Ya Musa, ikhla na'laik." Tidinyalah gunung anu bersejarah, Gunung Sinai. Ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun, naik mendekati umur 40 tahun, satahun deui ka diangkat jadi rasul, dikersakeun ku Gusti Allah, loba teu hayang kapanggih jeung jelema, hayangna nyepi Kangjeng Nabi. Hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi, sehingga neangan di mana inu leuwih sepi. Akhirna Kangjeng naik ka Jabal Nur, ayalah Guha Hiro. Taun 90 tahadus bini mah sim kuring naik ka gunung tersebut, hayang ningali ketika iqra bismirabbikal ladzi khalaq diturunkeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Didinyala Kangjeng bersemedi sorangan di gunung. Urang kuari wahani ge lobaan ye di gunung ye. Urang Gunung Karang kabehan taruru. Ulah aya hiji-hiji acan. Haju-haju pendit itah di dieu. Assalamualaikum ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud. Geus eueuh jasadna eueuh modar. Emang teu sangar kitu Gunung Karang, Masya Allah. Lainlah lagat. Nah, ieu gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi, khalwah. Ibadah mantep ka Gusti Allah, nu ngahalangan. Tafakur, salat, salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun. Pas umur 40 tahun di gunung etala turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Geter kanjeng begitu turun iqra, ya Muhammad iqra, ma ana biqari'in. Cek kanjeng kuring mah teu bisa maca, iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari'in, kuring teu bisa maca. Iqra. 3 kali iqra. Ma'ana biqari'in. Ditangkep ku malaikat Jibril. Langsung dibacakeun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sakumaha tadi. Kanjeng malaikat Jibril naik deui ka langit. Kanjeng Nabi turun ka handap. Dengan ngegeter dibere wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di gunung turun, Masya Allah. Lamun nyaritakeun tentang pergunungan-pergunungan, begitu sim kuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok, almarhum Ki Zainuddin langsung pak tempel jeung sim kuring nyaritakeun kieu. Di Lombok gunungnya tinggi-tinggi, di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Cakulah japarene kilmana mah. Japarene. Korenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya, tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Tabah jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seuneu neraka. Dik daraonan neangan nu gagah, dik daraonan neangan anu kasep, dik daraonan neangan anu jekrem, ai teu wauh ka Allah mah. Mantak nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wau ka Allah. Perasaan tiis kana hate. Geulis aya di nyana, pinter aya di nyana, Masya Allah. Turunan aya di nyana. tarari iswau ka Allah mah nawaran kan kasalaki ya pan wau ka Allah kakak mumpung ora kene jaimah geus teger mobil geus boga perusahaan jages ayat kak atuh laksanakeun ayat Quran fangkihu ma tobalaku pan ai wau ka Allah mah tarari is kana hate. Masya Allah, Neng. Sugan teh Neng teu kitu. Gegeraan sakeuna atuh mumpung ngarakeneh ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapa. Tama tolol. Teu wau ka Allah tama ngaranna, nu wau mamoal. Nu wau mamoal atuh nawaran teh ikhlas. Sod ikhlas. Ya kari. Ieu cerita gunung. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman satu tahun kekuatan Islam utusan Demak. Dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis. Tarululah Denmark, tarululah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia. Ngumpul kabeh di Banten. Nuntung, kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh teu warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panonpoe. Ka acak-acakan Banten teh. Masya Allah Karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin berangkat. Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin di Cirebon ke Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan anu sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu alam. Bejana mah peureum doang aya babacaan la ilaha illallah. Mal mali becakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber, sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal ka leunan ke ka Haji beta bebejana teh. Moal ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat. Naik Innova rada cepet. Kuari mah kabeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Heuh, pembawaanna ieu. Masyaallah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan tukus. Brabe. Ieu bae ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kanjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kanjeng Nabi, kasep Kanjeng Nabi. Ingat ke Kanjeng Nabi, ganteng Kanjeng Nabi. Ingat ke Kanjeng Nabi, pinter Kanjeng Nabi. Ingat ke Kanjeng Nabi, segala-galana di Kanjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kanjeng, barang leuleuh ka dieu. Iya kari. Atuh. Teu akur teh angkat. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah. Ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku tilu raja. Hiji Raja Siwa, dua Raja Darga, tilu Raja Brahma. Aya opat terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu? Demak deuk ngutus bala tentara kulawaka moal menang ceuk Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukur ke kula munajat heula. Munajat Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ka dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna eueuh tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang Sumuwana Rajung kabeh ge eueuh tanding di dieu teh lain lalagan gagah napohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui titah naek ka Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuhari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh? Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nah, ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ieu. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, benta. Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata, hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakeudeung. Sapoe, dua poe, tilu poe, empat poe, lima poe, genep poe, tujuh poe. Kakarak tumbang eta nutapa. Ternyata nutapa ngarana Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu maca dua kalimat syahadat. Beres baca dua kalimat syahadat, cik Brata Guru Simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan Simkuring mual ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari, Jenggu, Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putra nanungaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah dide di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada keberah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut ceuk urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lainak dibiku. Ia asal ka Banten dipake ieu mah batu ieu mah asal teu ka Banten teu. Ulah sambarana. batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe teka caritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun enggeus teu di aku kakara batur bakal nurut. Aya cai, cai ulah di aku, aya angin, angin ulah di aku, aya batu, batu ulah di aku, aya cacaang, cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel, ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku, aya nu boga. Cai aya nu boga, angin aya nu boga, reungit aya nu boga, oray aya nu boga. Hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia, ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapa teh sakitu bae teh. Sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain mantra-mantra geuneun tamtama tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa, Maulana Hasanuddin teh masya Allah karim. Tapa ada di dia. Rumah taksim kuring gadi, masya Allah. Datang ke sepuhan gadi tu sakali, mual ah. Datang ke 2 kali, itu ah. Datang ke 3 kali, kasurupan di ditu. Kasurupan dia ke sepuhan teh, gue lagi rada kaget. Ngetik kentane, hadena lain aing mau diketik. Mune aing lawan ku aing. Kan pasti aing ngeleh. Kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali. Aya karuhun di dieu sumping. Nah, ieulah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu singkuy. Alhamdulillah dina sajana. Sakieu nu hadir urus kae nyaho. Ulah sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji, bae pokona mah geus beres ngaji menang 5-10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 ya anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa di dinya teh masyaallah nu datang teh berata guru sampang deui. Nu geus asup Islam. Saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung gerak ka Banten girang. Bawa batu. Batu ieu teh ulah dikamamanakeun. Kekuatan Banten teh aya dina batu. Lain batu boga kekuatan tingali Kanjeng Nabi Musa boga tongkat. Tingali Kanjeng Nabi Sulaiman boga cincin. Jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten. Sing hade ieu ngaranna watu gigilan. Teundeun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Sahabaya nu endek siap jadi Sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema sahabaya. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing ieu mah mawa cai bae geus bismillah. Geus eueunan naonan ieu mah. Numantak hampir diusir ku pamajikan lagi. Caknya nang geus teu berguna ieu hirup. La faidata wa faidah. Itu faedah hirup. Masyaallah. Dijinjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat. Ditendenlah batu di dinya. Etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk di dinya. Selama batu eta aya, perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang, dikirim bala tentara ti Demak, saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu, anu dibantu ku Portugis jeung Inggris, anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin sugan gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir, Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit. Nu hese ge hiji terah kadua wangsit. Lah udah sok aya usah geuna nanyakeun wangsit sagala naon. Kumaha lah ku batur-batur mah geus nyaho isian jang. Kumaha sih dibawa-bawa ongko. Aduh, Masya Allah. Dah, begitu ngayakeun perang, anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cik Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, eulu di aku kusim kuring, cai cai nu Gusti, angin angin nu Gusti, batu batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh ndek negakeun kalimah Allah, ndek negakeun ni ilai kalimat tilah la ilaha illallah, hayang ngislamkeun banten dengan tugas di Demak jeung ti pun bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sing ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggih sejarah eta, alhamdulillah. Andai kata insan, catet. Lain lalagaan. Lain lalagaan. Andai kata ayah di sejarah, alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar dua poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan anu kitu tah. Kamari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil, aya budak leutik. Budak leutik mapang. Budak leutik teh kasep lain cara kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid, aya digigireun. Kula jadi imam, Allahu Akbar, jelema ribuan. Terus nuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Kinur Jaya tah? Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho na teh ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta yeuh. Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol nggih geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Kinur Jaya, saya teh budak leutik. Cih, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula. Cih, sugan teh saha? Teu nu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, jeung kula betul neuleuh cenah kiai. Neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya. Wow, ieu mah ka hijab di kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal. Mun orai neuleuh. Bangsa nu Leuleuh ngomongnya, nah ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya nu datang, Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu, anginna ti dieu. Ye, pasir angin teh lain lalawaran mantak. Ayalah jampe paranti ngadatangkeun angin. Teu kudu lobaan ka Jakarta demo, teu kudu. Teu kudu, eta mah endek masalah. Tinggal diundang bae, angin pasir angin, tobat tuh. Ahok kubruskeun habak beres. Ngiu ngiu ngiu ngiu ngiu ngiu ngiu ngiu ngiu ngiu hayus ya, hayus ya. Asal geus datang angin pasir angin, Masya Allah. Lain lalawar di aya liangna, ngan liangna teu ka deuleu. Nu ka deuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu ka deuleu liang angin eta mah. Tapi insya Allah urang-urang dieu paham. Paham, aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai. Yelah Cibanten ngarana. Cibanten teh hulula di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut. Jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu. Nah, iyalah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusat tak adalah Gunung Karang. Sejuta kali garaga orang Banten tenyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang teh titisan ti baheul. Dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakal guru gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat ti ditu. Nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah. Sia Madam Yati neuk naik ka Gunung Karang teu puasa, mopo sia kajen ku kumaha ge. Yeul aing ge. Hijib Nasor geus dikelek. Hijib naondeng sih dia, hijib sepi mah komo. Wah, anginna ge geus ambalaya. Ya, tuturkeun aing ge asal naek ka Gunung Karang, sia tuturkeun deuleukeun aing, aing mah naek angin jak kana. Begitu datang, wallahu alam ka mana? Maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah, cenah da mati aing mah teu kuat. Teu kuat cek cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, bae teu kuat. Kuasih nyaritakeun teu kuat. Hese jadi tak gede kuat teh. Hese okos ayah lalaki hayang kanu gelis teu kuat. Teu kuat, ayah benget-benget perang hayang kanu gelis. Aduh. Teu kuat itu nyamuk. Tapi ulah leutik ka ate, lalaki mah pembeli, itu gelis ka jenting, gelis beungar. Iya ini roa eta pasang. Jehe, mujizat Gusti Allah, masyaallah. Il qala Yusuf li abihi ya abati. Ngaji memang ngaji amil eta heula. Nah, lah urang dia mah geus leuwih nyaho. Geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah. Atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu. Tah. Tapi almarhum abah kula masyaallah ketika tawadu di hareupeun Gusti Allah ya Rabbi, abdi mah ngarasa puasa tilok, dahar beki, wiridan tilok, tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur. Abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa. Wallahu alam sabar menit datang ka luhur. Datang ka luhur teh sorangan, aya batur aing eueuh sakeuna ieu. Aing sorangan cai loba. Sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur. Di jamaah tu mandi dan lain sebagainya. Turunnya jalan mana ya cekana? Sebab tadi berem set datang ke luhur. Tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deh. Tiba-tiba dibawa deh. Datang deh kau babaturan nak ngagaloler. Masya Allah. Rahasia Gunung Karang. Namun dibake dibawa takabur bahaya. Sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya. Nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh, urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh. Nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur. Nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene. Tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten. Balik kita mampir ka imah, mau diceritakeun ka ditu nama. Nen urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur. Ieu geus diisian kudu tapa tiba heula data ka kuari. Nah, panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan. Kula ge tadi rada ngageter ti hadiah padahal urang dieu bae. Tapi ku kula dihadiahan lalauna. Teu meunang kadenge ku batur. Oh, geus hadiah. Brata guru teh aya bae. Nah, iyalah Banten. Masya Allah, cai bisa digunakan jang perang di dieu mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang. Nganu hese de konci, nganu hese ge teu ngadatangkeun angin kumaha. Lamun salah ngadatangkeun angin, lain bisa pake ke perang, nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin? Pernah, ngajeledag. pernah dimakan grogol saya begini. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iya Banten, mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari, iya batu anu aya di Banten tersebut dipindahkan ke Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkan deui ka Banten. Ketika Banten ngaranan angin, dingaranan lah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan. Dipakailah ngarat salah satu, lain salah satu, opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut, apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu, insyaallah. Anu lamun huruhara gede bakal tarurun ti Gunung Karang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun-karuhun urang masih deudeuh jeung nya. Neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener, mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai-partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bokbrok. Pondok pesantren kadeuleunna bagus, dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona masya Allah selama hubu dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut, kemudian didagorkeun kana sirahna semplek. Jadi batu gigilang eta semplek jurukna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya sahabae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja, moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula dageh raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali bae sia atuh mah. RCTI teh mah. Raja wali, wali raja. Selain wali moal bisa Banten. Lamun diceritakan tentang bakal keramaian Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu, bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten, bakal. Belanda bakal asup deui, bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab-Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta, selama batu encan muncul deui, tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tama tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapa Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapa Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapa Syekh Maulana Hasanuddin babad Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Tarapa kabeh. Lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai, masih keneh beki duit ti proposal pamarentah, ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai, ulah harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atawa jadi kiai, ustad masih kene kabombro jeung kabita ti duit-duit ti haritanu. Wo ajur Banten kajeng. Ajur sakali deui. Aj. Siatan neruskeun mata. Aing mah toser doang. Seperti eta. Dek narima dek henteu hak ente kabehan. Sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapa. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Hasnawi. Syekh Hasnawi teu raja, raja Banten. Cuman mastur. Mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Hasnawi cariin. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke geus. Kuari ge geus daratang ka kula nu dek jadi sultan. Alah ieu ge hayang jadi raja. Atuh jangan jakoang-koang. Masyaallah kari. Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan. Aya deui nu hiji hayang dinobatkeun deui jadi mangga bae tah mah, mangga bae aing pas lah masalah. Tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahida wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan biiznihi wa sirajan munira. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan. Nyaksian Kanjeng Nabi. Nyaksian teh Kanjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh ka tukang. Nyaksian ka kaum Kanjeng Nabi Isa, nyaksian ka kaum Nabi Musa, nyaksian sampaikeun ka Kanjeng Nabi Adam, masih siap Kanjeng Nabi syahidan, jadi saksi. Padahal teu ka zamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mujizat Al-Qur'an Kanjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiron. Wa mubasyiron teh Kanjeng Nabi bawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain meunang nyen ti Cisoka lain. Lain dikirim ti Pandegelang lain. Bohong, batana ge tina inten permata. Anu inten mah sagede korek api, sagede korek api miliaran. Cincin ieu bae ye, cincin ieu ye. Dibikeun ge mun rek. Nah, iyalah sorga. Sorga teh lamun kuari dibocorkeun segede jarum, segede jarum. Bocor segede jarum, ieu sinarna sinar. Panon poe bulan bintang surem kabeh. Surem kabeh. Ieu sorga. Bidadarina, lamun nyiduh bidadari ka laut, laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun saeutik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar, nu endek numpakanna sagede kieu. Terido aing mah. Terido mun di surga nya nah hejo koskieu ye koskieu di surga aja numpakan bidadari protes aing. Hay malaikat Ridwan, kaluarkeun ieu. Emang gua terido aing mah banyak potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep baik. Lamun banget kos kieu. Atuh boro-boro di surga ku ari ge urang sebel. Atuh kan meureun naik ka surga teh ieu nya ge diganti beungeutna. Lain nu ieu. Ah banyak teh naon atuh mun kos kitu. Surga. Ganti ke esing nya ganti. Aduh kasing nu ieu mah masyaallah. Nah, iyalah. Wa mubasyira bunga Kanjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Urang nyaritakeun panjang tah ka ditu. Ieu mah sebagai rahmat bae. Ye, lamun hayang nyaho rahmat Kanjeng ka istimewaanana dicontohan ku ulama. Aya hiji ibu ngandung anak. Begitu ngandung sampailah 8 bulan. Ketika ngandung nage diatur dahareunna nage. Dek ngadahar nu ladak ulah bisi kaganggu anak. akunya ah rahmat. Dek kadahar es ulah besi anak ngamuk di jero. Rahmat deudeuh indung kanu jadi anak kuhar. Dek kadahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak ku di jero, masyaallah karim. I rahmat. Menang salapan bulan borosot lahir ka dunya. Diurus ku indungna. Teu menang ceuri disusuan. Susu kurang cai usahanya na ngadahar sayur semayur. Dipencetan supaya kalah luar geus buku bapa nama atuh. Geus teu kudu dicaritakeun ta mah. Eta amunisi. Terus disusuan gede gede gede. Masyaallah. Kaluar saya, "Ti kade. Kade. Kanu ngasuh ge. Si ade. Lalaunan. Ku dedeh jeung nyaah indung. Gede-gede disakolakeun ngaji. Kebeneran anakna teh awewe. Sakolakeun balik neng kade nya. Balik sakola kudu gegeraan. Balik. Mama melang ka neng. Besi anu ngaganggu, besi anu aduh macam-macam. Mak, lamun neng can datang ka imah, mama masyaallah teungeunah dahar, teungeunah nginum kade neng. Si neng nasi anakna badung. Mak tidak tahu diri. Gede kelas genep HP geus boga. Mulai kelas genep geus SMS-an. Indungna neng, ulah osok main HP. Eta mah aduh, pagawean dajal tamah geus itu mah. Naon dajal mah? Dada, dada jeung bujal. Ah, si emak. Ulah. Geus dinasehatan. Anak beuki mangga. SMP Badung. Kita ngaji henteu, kita balik henteu sakadaekna bae. Emakna terus bae nganasehatan, sing adeneng. Anakna kancola. Begitu datang ke SMA, anak teu bisa diatur. Ganeng, cerewet boga emak. Tinyaho alam modern meureunana. Kuari mah geus aya di planet mana? Emak ortodok. Ah, hatena geus pohara jasa ka indungna. Ah. Geus mal kebal deui racun kuari. Bener diracun. Ma diracun ngan diracunna lalaunan ke batu ke benge racun. Menang dua poe racun deui. Mana geus oho-ohoan batu. Kenapa sih ya? Cek anakna aing bebas hiru. Hayang bebas hiru. Lantaran batuk ngekeh bae otomatis kan ka dokter. Begitu ka dokter, periksa ku dokter, hasil visum dokter tercatat terjangkit racun. Mak, cek dokter, ibu mah ini kena racun. Itu siapa yang racun? Coba panggil anakna. Tanya, begitu tanya dengan kelihean pertanyaan polisi nu nanya, ternyata ngaku bahwa si neng nu ngaracun. Masya Allah. Cik polisi, ibu, karena ini anak telah meracun ibu dan meracunnya adalah terencana, maka sama dengan akan membunuh ibu dengan direncana. Tidak ada lagi kecuali harus dibunuh. Kumaha, ibu, kudu dibunuh apa nanti? Terserah hati ingus jahat-jahat ini. Cuman pelaturan harus tanda tangan. Harus tanda tangan. Bahwa anak harus dibunuh melalui tanda tangan ibu. Ibu nanuker muriang dibere selembaran untuk tanda tangan pembunuhan anak. Dibere pulpen. Tanda tangan cek polisi. Anak akan segera dieksekusi. Bunuh. Begitu dia tanda tangan. Ragak pulpen. Polisi. Itu anak abdi. Masa sih ku abdi dihamilkeun, ku abdi dilahirkeun, ku abdi diasuh, ku abdi dididik. Lamun sampai abdi ngabunuh anak, moal abdi. Kajenting anak rek ngabunuh ibu, masalah. Tapi kudu abdi ngabunuh anak, moal polisi. Geus tahu urusannya na, urusan abdi. Sampai hati kudu abdi tanda tangan dibunuh, moal. Eta rahmat. Seorang ibu tidak mungkin akan membunuh anaknya. irobat anu gede jasa Kanjeng Nabi mah leuwih tibatan indung nu tadi rahmatna ka umatna. Bayangkeun nyaahna Kanjeng Nabi ketika urang dipanggil saurang-saurang ditimbang amal, panggil aja pede. Begitu dideuleup salatna kurang bagus, komo husu eueuh jasa. Puasa kitu kene zakat ilok sama sekali. Wah, geus pupur ieu ni mah. Cek malaikat ieu mah kudu digusur ka neraka. Cek Kanjeng Nabi ulah wakad di ka neraka keun. Kos kieu kieu ge, nya pernah maca salam, pernah maca selawat di hatena aya ngaran aingan cek Kanjeng Nabi. Geus ulah dideuleuh Haji Pendina emang nya mah suluh neraka. Tapi nu dideuleuh Muhammadna kudedeh jeung nyaahna Kanjeng Nabi. Lamun cacak-cacak eueuh Kanjeng Nabi polisi mah kuabeh ka neraka. Ka neraka atuh disebeleun masyarakat ya polisi mah. Atuh mana polisi pigeunaheunana coba geura-geura. Urang teh motor tangkap ku polisi. Eueuh SIM tilang. Mantak naon sih jawau, Pak? Sekali-sekali nanti harus hati-hati ya. Suratnya bawa, SIM-nya bawa. Udah dah, sekarang mah karena saya kenal dengan Bapak, udah saya ampunin. Aya eueuh nu polisi kos kitu. Di mana aya polisi kos kitu? Bo, polisi kos kitu mah disembah wae. Nyana mah ka Adi na ge, nangkep wae ka Adi. Adi ditangkep, bapana ge ditangkep wae bego jasa. Tapi di akhirat tetep ka surga polisi ge. Lamun osok maca selawat. Polisi begitu diseret ku balikat Malik. Dibawa ka mana eta? Ieu polisi. Kaheula polisi ubasa umat anjeun. Coba coba coba bareng di deuleuk. Waduh Tito ya. Nah. Tapi walaga diseret. Sebab aya maca shalawatan ka Kanjeng Nabi. Hargai kaula. Leuwihnya akibatan indung kan jadi anak. Kanjeng Nabi mah leuwihnya ulawaka di kanaraka keun ulah. Geus hargai ieu. Hampir ke surga kabeh urang rahmatan lil Masya Allah komo urang atuh ieu polisi lain abri lain sugih henteu ya ka surga lah jeung nu lolobana ka neraka mah nu sugih nu tilu ka zakat cara si eta aduh polisi anu kejem henteu aya nu teu kejem mah abri anu kejem aya gorege abri teh ya abri teh baheula kieu mah lulu bang wari barang ngaji ka Cilongok sadar nyana alhamdulillah. Iya insaf ya. Sesosokna lain lalagaan tuh. Baheula mau cek. Bari mah aman ya. Surga ada apa ya tenang ya, Pak. Iya. Yeah. Udah nanti dilempar sama malaikat, jangan jatuh aja ya. Ya Karim. Nah, ieu urang teh kan diuk di dieu teh harapanana hayang meunang rahmat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ngandelkeun salat urang pimanaeun, ngandelkeun puasa urang pimanaeun, ngandelkeun zakat urang pimanaeun, haji urang pimanaeun. Salat ba salat tapi kan kaayaan salat urang geus paingan. Kanjeung Nabi ngasupkeun manusia, ngasupkeun umat ka surga lain ku amal tapi ku rahmatna, ku fadlna. Masyaallah. Minta kurang kumpul nadi dia mudah-mudahan urang kasorot ku rahmat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi emang maut atuh henteu. Boro-boro kanjeng para aulia Allah gitu maraot. Emang ieu dihadu hadir di dia emang jelema kabeh. Atuh lain. Maksudnya jelema nu hirup atuh nu gaib ge atuh araraya. Hirup tahan dari dia ngarembang. Hadir komo kanjeng ketika disalaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng atuh ngajawab alaikassalam. Saha sih nu salah? Mun maca selawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kan lamun ikhlas bagus kasengit ka ambana ku kanjeng. Lamun urangna kotor, datang mah datang kan bau. Malaikat kan gitu malaikat. Urang maca Quran di jero hate, urang maca Quran kaluar, maca zikir di jero hate. Tenyahun kan malaikat tahu orang ke rumah canaon ngan lantaran ikhlas sengit malaikat gigi sengit mendak hadamna malaikat sengit mendak para wali hadamna malaikat sengit kambena barang ambe ya cek malaikat Masya Allah jurig barang malaikat. Urang lamun zikir ya di masjid, urang zikir atawa wiridan atuh kaambeuh ku malaikat. Kumaha ikhlas jeung henteuna bagus jeung henteuna. Bakal kajahoanana engke, tapi di dunia kene kajahoan efek-efek tina wirid-wirid urang jeung ibadah-ibadah urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui moal dicaritakeun kabeh tadi mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allah. Nah, ieu mah Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam teh masih wallah tangkal kayu, alam Kanjeng rahmatan lil tangkal kayu. Laut alam Kanjeng Nabi rahmatan lil laut. Batu alam Kanjeng Nabi rahmatan lil batu. Hewan-hewan nu aya di dunia ki alam Kanjeng Nabi rahmatan lil hewan. Mantak lamun urang geus kasorot ku rahmat Kanjeng Nabi, urang geus mantep ka Gusti Allah, urang bisa berbicara jeung batu, jeung tangkal kayu. Lamun Syekh Mansur bisa ngobrol jeung maung. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain bae jeung maung, jeung lauk-lauk bisa ngarobrol. Mun Syekh Maghribi bisa ngobrol jeung seluruh hewan-hewan. Lamun Syekh kitu Syekh Ahmad Kabirul Rifai bisa ngobrol jeung nugara raib. Atuh kuari ge sarua para aulia Allah teh bisa ngarobrol. Iyalah rahmat Kanjeng Nabi. Datang ka mana urang karahmatan ku Kanjeng Nabi na? Karahmatanna datang ka syariat, urang di makom syariat. Datang ka mana karahmatan ku Kanjeng Nabi na? Rahmat Kanjeng Nabi na datang ka tariqah, urang aya dina rahmat tariqah. Kanjeng Nabi rahmatna nyulusup ka sirrun min asrillah, urang aya dina makom hakikat. Beuh, rahmat Kanjeng teh aya di makom hakikat. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang aya di dieu kumpul dalam rangka ngagungkeun ka Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatet ku malaikat, leuwih-leuwih ku Gusti Allah. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dina urang dihijikeun jeung guru urang nu saroleh jeung para aulia-aulia Allah, belah dituna urang jeung Kanjeng Nabi urang. Saha anu teu indah ketika di akhirat engke bakal aya bendera. Wasiqul ladzina taqau ila jannati zumar. Jeung anu takwa bakal digiring ka surga, ila jannati zumar. Kelompok-kelompok aya bendera-bendera, engke bendera di akhirat ulah salah leuleu bendera. Ulah neangan bendera Golkar di masa. Cilaka bendera pada ulah di dunia ge ulah. Acana ieu mah petilu ge nyungsem wari mah. Geus teu beres. Cenah PKB Alahadin Sawa. Teu geus bae benderana ge di akhirat ulah diangan bendera partai. Benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geus ka di akhirat urang neuleu bendera eta. Di bawah bendera eta berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nyaritakeun bendera loba nu dibikeun ka Sina Bakar, nu dibikeun Sina Umar, nu dibikeun Sina Utsman, Sina Ali, Sina Husain, Sina Hamzah dan lain-lain sebagainya. Termasuk guru-guru urang ke di akhirat dibere bendera ku Kanjeng Nabi urang. Geus urang nuturkeun salap guru-guru urang moal misleuk ka jeung kumaha. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring atuh ngarasa bingah dina wengi ieu tiasa ka dieu ka pasir angin, dongeng pasir angin ala kadar tadi geus. Ieu gunung karang ge ala kadarna geus, gunung Pulasarina geus, kemudian batu-batuna geus. Malah aya julukan-julukan kampung-kampung eta teh di zaman Syekh Maulana Hasanuddin. Insyaallah ke iraha deui aya wangsit sarua bae ngadongengkeun tentang sejarah-sejarah nu patalina tapi jeung karomah-karomah. Nu patali jeung karomah lain saeutik di Banten teh insyaallah mun aya izin Allah ke urang carita deui. Ieu mah luar biasa dina wengi ieu sakali deui. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna, yuk urang ngadoa ka Gusti Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una, wazidna ilman wa yaqinan, wazidna ilman wa yaqinan, wazidna ilman wa yaqinan, walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min kulli hal ahli nar. Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakali deui sim kuring ngahaja henteu ngadongengkeun tentang perjalanan Syekh Mansur anu ieu di dieu aya sababaraha titinggal Syekh Mansur. Insyaallah mun panjang umur ke urang bahas. Sakitu bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.